اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السامعون وأيها الصائمون, para pendengar dan orang-orang yang sedang berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang semoga Allah merahmati kita semuanya, kita masih berada di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, baik itu berpuasa di siang hari, kemudian salat tarawih di malam hari, kemudian tilawatul Quran siang dan malam, kita membaca Al-Quran siang dan malam, kemudian berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan dan memberikan ganjaran yang besar kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Tentunya yang kita lakukan tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar senantiasa puasa yang kita lakukan ini mengandung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melakukannya benar-benar sesuai apa yang Allah inginkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang, baik batalnya itu dan dia mengharuskan untuk menggantikan puasanya, dalam artian puasanya dia telah melakukan sesuatu yang membuat puasanya itu batal sehingga wajib bagi dia untuk mengganti pada hari yang lainnya. Atau di sana ada pembatal-pembatal, yaitu pembatal-pembatal pahala. Dia berpuasa secara zahir, akan tetapi tidaklah puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga, karena dia melakukan sesuatu yang menyebabkan membatalkan pahalanya tersebut. Kesimpulannya bahwasanya pembatal itu terbagi kepada dua. Yang pertama pembatal hissiyah, kemudian yang kedua pembatal maknawiyah. Hissiyah maknanya adalah sesuatu yang terlihat dan nyata bahwasanya puasa orang tersebut telah batal, dan dia dianggap orang yang tidak berpuasa dan wajib bagi dia untuk mengganti puasanya tersebut pada hari yang lainnya. Kemudian adapun yang maknawiyah adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang membatalkan pahala puasanya, dan puasanya tetap dianggap sah, akan tetapi dia seperti orang yang tidak berpuasa pada zahirnya. Seperti orang yang tidak berpuasa dalam artian dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan haus, karena dia telah membatalkan puasanya tersebut, membatalkan pahala puasanya tersebut dengan sesuatu yang itu merupakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pembagian pembatal yang dibagi oleh para ulama, yang mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang, yaitu di malam hari, بَاشِرُوهُنَّ, maka gaulilah istri-istri kalian, gaulilah, jima'ilah, boleh untuk kalian untuk berjima' dengan istri-istri kalian di malam hari, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian, dan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apa maksud benang putih dari benang yang hitam? Yaitu telah jelas bagi kalian al-fajr. Fajr ada dua, fajr kadhib dan fajr sadiq. Maksud di sini hatta yatabayyana al-abyu minal khaitil aswadi minal fajr adalah fajr sadiq, di mana diadzankan adzan yang kedua untuk melaksanakan salat subuh. Maka ketika telah diadzankan, dikumandangkan adzan yang kedua, maka pada saat itu telah dilarang makan. Tsumma atimmus syiyam ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian tersebut sampai kepada waktu malam. Berarti sini dalil bahwasanya mulai fajar sadiq, yaitu ketika dikumandangkan adzan yang kedua, mulai fajar kedua, maka pada saat itu diharamkan untuk makan, minum dan jima sampai kepada malam hari. Ini dalil bahwasanya makan, minum dan jima di siang Ramadan bisa membatalkan puasa. Baik. Kemudian hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Nabi, qala Rasulullah SAW, man lam yada qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, semua ucapan kotor, ucapan yang jelek, mencaci maki, mencela, menghibah, dan yang lain sebagainya, perkara-perkara yang dilarang, ucapan-ucapan yang terlarang, wal amala bih, atau beramal dengan amalan-amalan yang zur, yang jelek, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari puasanya orang tersebut, tidak butuh dari dia meninggalkan makanannya dan minumannya tersebut, yang artian Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasa yang dilakukan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan puasa yang dilakukan. Nah, dari dua dalil ini, Al-Quran dan Al-Hadith menunjukkan bahwasanya pembatal itu ada dua, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah hissiyah, yang kedua maknawiyah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi pertama. Adapun hissiyah, yaitu makan, kemudian minum, kemudian jima. Nah, tiga perkara ini ijma para ulama bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, makan, minum dan jima dengan sengaja dan dia sadar bukan dipaksa, maka ijma para ulama ini merupakan pembatal puasa, dan orang yang melakukan perkara tersebut dengan sengaja dan bukan dipaksa, maka dia telah batal puasanya. Baik, dengan dalil yang kita bacakan tadi. فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Jima, makan dan minum hanya boleh sampai kepada fajar, ketika sampai sebelum adzan. Ketika waktu adzan dikumandangkan adzan untuk salat subuh, maka pada saat itu telah diharamkan untuk jima, makan dan minum sampai masuk waktu maghrib, sampai adzan maghrib. Ini dalil bahwasanya barang siapa yang melakukan tiga perkara tersebut, maka puasanya batal. Taib. Ini yang ijma' para ulama. Adapun sana ada pembatal-pembatal yang lainnya, seperti hijamah, bekam, kemudian muntah dengan sengaja, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lainnya, yang mana di sana terdapat khilaf. Seperti orang yang muntah, kalau muntah tidak sengaja, maka di sini tidak ada khilaf, puasanya puasanya tetap sah. Yang khilaf adalah puasa orang yang berpuasa kemudian dia muntah dengan sengaja. Baik, kemudian juga al-hijamah, yaitu bekam, juga khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Maka pembahasannya bukan di sini, itu pembahasan yang lumayan panjang karena kita sekarang waktu terbatas. Baik, kemudian pembatal yang maknawiyah adalah pembatal yang maksudnya adalah mengurangi pahala puasanya, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa sama sekali. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, ucapan yang jelek, ghibah dan lain sebagainya. Maka orang tersebut termasuk orang yang telah hilang pahala puasanya. Dan ini dikatakan pembatal yang maknawiyah. Akan tetapi pembatal yang maknawiyah tersebut tidak membatalkan puasa orang tersebut, dan dia tidak perlu mengqadha puasanya. Tetap puasanya sah, akan tetapi puasanya tersebut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kata Nabi, rubba sha'imin la hadda lahu fi siyamih illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Ini orang yang demikian adalah orang yang puasanya dihabisi dengan waktu, dia habiskan puasanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, justru sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya, yaitu dengan dia mengucapkan ucapan zuhur, perbuatan yang jelek dan melakukan perbuatan yang jelek. Siang hari disibukkan dengan menonton televisi, yang kita tahu bagaimana berbagai macam bentuk televisi yang ada dalamnya, perempuan yang tidak tutup aurat ditonton oleh laki-laki, kemudian laki-laki yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya ditonton oleh perempuan, dan lain sebagainya, perkara-perkara yang zuhur yang dilakukan oleh orang berpuasa, maka puasa orang tersebut hilang pahalanya dan puasanya tetap sah. Taib, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.